Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat radioku, pendengar radioku dimanapun anda berada, bahwasanya ulama membagi manusia itu menurut hak-hak mereka terhadap manusia atau saudara muslim yang lain itu ada tiga. Yang pertama, man qama bihuquqin nas wa illam yaqumu bihuquqi fahadha minas siddiqin, yaitu orang yang melaksanakan hak-hak saudaranya yang lain walaupun saudaranya yang lain itu tidak melaksanakan haknya, maka orang seperti ini digolongkan atau tergolong sebagai orang yang siddiq, yaitu mencapai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun orang tidak melaksanakan hak dia, orang tidak menghormati dia, orang tidak memandang dia, akan tetapi dia tetap menghormati orang lain, memuliakan orang lain, dia melaksanakan hak saudaranya yang lain, maka dia sudah mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu ada yang kedua, itu man qama bihuquqin nas in qamu bihuquqi, yaitu orang yang melaksanakan hak-hak saudaranya yang lain jika saudaranya yang lain itu melaksanakan haknya pula. Jadi saya tidak mau menghormati orang lain jika orang lain itu tidak menghormati saya. Saya akan memuliakan orang lain jika orang lain itu memuliakan saya. Jadi dia tidak mau melaksanakan hak orang lain kecuali orang lain itu pula juga melaksanakan haknya juga. Maka hal yang seperti ini tergolong atau digolongkan sebagai golongan orang-orang pedagang. Nanti di bawah ini, mengapa pedagang seperti itu? Ada uang, ada barang. Kalau nggak ada uang, nggak mungkin dikasih barang. Tentunya sangat rugi jika kita sampai tergolongan orang-orang yang muktasidin ini, yaitu golongan pedagang. Adapun yang ketiga, yaitu man lam yakum bihuquqin nas, yang sama sekali tidak mau melaksanakan atau melakukan hak-hak saudara muslimnya yang lain, maka ini termasuk golongan orang-orang yang zalim. Mengapa? Karena sudah wajib bagi kita untuk melaksanakan hak-hak orang lain atau hak saudara muslim kita yang lain walaupun orang itu tidak melaksanakan haknya kepada kita. Biarlah mereka tidak membalas kita, yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala membalas perbuatan kita dengan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.